Ya Allah. Apa gambarannya seseorang yang dicintai oleh Allah? Jika seseorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama Allah berikan akan mengampuni seluruh dosanya. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai aku, ikuti aku, ikuti sunnah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan cintai kalian. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka dosa digugurkan. Kalau dosa digugurkan, berarti peluang-peluang berbuat kotor sudah tidak ada. Yang ada yang baik-baik saja. Ada penjagaan Allah di situ. Ini ciri orang yang dosanya diampuni, jadi kotoran-kotoran dari dosa itu sudah tidak ada. Makanya ketika dia bertobat, tobat itu kembali ke jalan yang baik. Kembali ke jalan yang benar, ke tobat. Seperti gambaran di Quran surah ke-4 ayat 17 sampai dengan 18. Ketika dia bersegera tobat dari dosanya, cirinya apa? Salah satunya selain mengakui dosa, menyesalinya, dan meninggalkannya.